نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Bulughul Maram dan Bulughul Ihsan karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah pada bab Fitratu Al-Musalli, bab fitrah bagi orang yang salat. Fitrah dimaksud sebenarnya adalah sesuatu di hadapan seorang yang sholat, bisa berupa siang di masjid atau berupa yang lain, meja, kursi atau punggung seseorang, atau dulu Nabi meletakkan harbah, tombak di padang pasir untuk menjadi fitrah, pembatas bagi orang yang sholat di arah kiblatnya. Disyariatkan bagi seorang musalli, seorang yang sholat, untuk meletakkan sutra di arah kiblatnya dengan jarak antara dia dengan sutranya sekitar 3 dzira, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar. رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. يا أبو جهيم بن الحارث semoga Allah meridainya, yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamul marru baina yaday al-musalli." Apabila seorang yang lewat di hadapan orang yang salat, maka alaihi min al-ithm, apa alaihi min al-ithmi, apa dosa yang ada padanya, dosa atasnya yang menimpanya. Lakana an yaqifa 40, tentu dia berdiri selama 40. Khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, lebih baik bagi dia daripada dia melewati orang yang sholat, di depan orang yang sholat. Muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wal-lafzu bil-Bukhari, di sini adalah lafaz Al-Bukhari. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang larangan al-murur baina yadayil musalli, larangan melewati orang yang sholat di depan atau di arah kiblat orang yang sholat. Dan yang dimaksud di sini adalah pada jarak antara dia dengan putranya, pada jarak antara seorang yang sholat dengan putranya. Adapun jarak yang selebihnya lagi di belakang sutra, maka diperbolehkan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa seandainya orang yang melewati tahu dosa yang menimpa dia disebabkan dia melewati arah kiblat orang yang sholat, maka baginya berdiri selama 40 lebih baik daripada melewatinya. Disebutkan dalam riwayat Al-Bazzar min wajhin akhar, dari sisi yang lain, 40 kharifan, 40 kharif. Kharif yakni musim gugur, ya, musim gugur. Ketika daun-daun berjatuhan, ini disebut dengan kharif. Nah, yang dimaksud di sini adalah tahun, karena musim kharif hanya sekali dalam setahun. Sehingga 40 kharifan artinya 40 tahun. Nah, jadi menurut riwayat Al-Bazzar bahwa orang yang melewati tersebut masih lebih baik baginya berdiri selama 40 tahun daripada lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, itu menunjukkan tahrim, haram. Diharamkan seseorang melewati depan orang yang sholat atau arah kiblat orang yang sholat selama itu masih pada jarak antara dia dengan sutrahnya. Adapun di belakang sutrah, maka tidak ada larangan. Allah ma'am. Ikhwan bin rahmatullah, inilah menunjukkan pentingnya sutrah sebagai batas. Dan sebagaimana hadis yang lain, nanti insya Allah kita akan baca bahwa seorang yang sholat ketika dilewati oleh sesuatu, oleh manusia, oleh hewan, dia mesti berusaha untuk mencegah, mesti berusaha untuk menghalangi seorang yang lewat tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis berikutnya diterangkan tentang bagaimana Nabi SAW menerangkan tentang sutrah. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها يبركتا سئل النبي نبي صلى الله عليه وسلم تانيا في غزوة تبوك أدفران تبوك an sutratil musalli, tentang sutrah bagi orang yang sholat. Ceritanya wajwati tabuk, pada perang tabuk, tentang sutrah al musalli, sutrah bagi orang yang sholat. Faqala, maka beliau alaih surat telah menjawab mitlu mukhiratir rahl, seperti mukhiratir rahl. Ar-rahl, rahim yani bawaan hewan tunggangan. Misal unta, di atas unta ada pelana, kemudian di belakang pelana itu ada kayu. Unta yang dipakai untuk apa? Membawa barang-barang, atau juga di atasnya membawa manusia. Di atasnya ada pelana, di belakang pelana tersebut ada sebuah kayu. Nah, kayu untuk bersandar orang yang di atas kendaraan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan mukhiratul rahl. Itu yang disebut dengan mukhiratul rahl. Dan mukhiratul rahl diperkirakan panjangnya adalah satu dirah. Diperkirakan panjangnya adalah satu dirah. Ini satu hatta. Yakni kurang lebih dengan ukuran sentimeter 30 cm sampai 40 cm. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sutrah yakni semacam itu. Ukurannya semacam itu. 30 cm sampai 40 cm. Nah, kurang lebih atau lebih kurang semacam itu. Namun tentunya wallahu a'lam ini adalah ukuran yang perkiraan, dalam arti bisa jadi lebih tentu boleh atau mungkin kurang dari itu juga tidak mengapa. Yang jelas itu adalah sesuatu yang nampak ya sebagai penghalang, seperti misalnya 25 cm, 20 cm yang jelas itu baring. Seperti diungkapkan sebagian ulama rahimahullah bahwa benda tersebut yang dipakai sutra adalah syai'un barin, sesuatu yang nampak menonjol, nyata, jelas kalau itu sebagai penghalang atau sutra. Dan tentunya dengan ukuran usratul rahal ini lebih afdal, lebih utama. Apalagi lebih tinggi lagi, akan lebih jelas lagi, dan itu lebih bagus. Wallahu'alaikum. Dulu Nabi SAW kadang dengan tiang, kadang beliau dengan apa, yakni tombak, terkadang bahkan beliau sobat senang menjadikan hewan tunggangannya sebagai sutrah, ya beliau yakni malangkan atau beliau miringkan gitu, hewan sehingga tidak menghadap kiblat hewannya atau membelakangi kiblat, ya, tapi menghadap ke nanti kalau kita utara atau selatan, ya, sehingga tidak berhadapan dengan orang yang sholat atau tidak membelakangi orang yang sholat. Beliau sallallahu alaihi wasallam jadikan hewannya semacam itu, kemudian beliau jadikan sebagai sutra. Ya. Nah, itu semuanya adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Yang jelas ada penghalang yang ada di depan kiblat atau di arah kiblat orang yang sholat. Wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhadi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhadi radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, yastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin, akhrajahu al-Hakim. Artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, yastatir ahadukum fi salati walau bi sahmin, hendaknya seorang di antara kalian ahadukum yastatir, membuat sutra fi salati, dalam salatnya, untuk salatnya, walau bi sahmin, walaupun dengan saham, yakni anak panah, walaupun dengan anak panah. Nah, di sini ada perintah untuk apa? Untuk membuat sutra, untuk mengadakan sutra. Hanya saja hadisnya ada kelemahan, disebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah membaikkan riwayat ini. Namun hadis yang sahih cukup. Misalnya di sana ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra walyabnu minha." Idza shalla ahadukum, apabila seseorang di antara kalian salat, falyusalli ila sutra, yakni dia salat menghadap sutra, walyabnu minha, hendaknya dia mendekat kepada sutra ini. Wajib meminha, sebenarnya dia mendekat kepada sutrahnya. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh para ulama. Sehingga cukup bagi kita hadis yang sahih. Dan itu semakna dengan hadis yang diriwayatkan melalui dapat keproblem lambat dari dapat keproblem lambat juga dihakim ambil juga sendiri. Berikutnya wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu Nabi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yaqda'u salat al-muslim dalam yakun bain yadayhi mithlu mu'khirat rahl المرخط والحمار والكلب الأسود الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب وله أبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره يقيد المرخط بالحال لي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه من الله رضيه يبكت bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda yaqta'u salata al-mar'i muslim memutus salat seseorang yang muslim yaqta'u salata al-mar'i muslim yang memutus salat seseorang muslim dalam yakun bayni yadayhi ukhiratir rahl bila tidak ada di hadapannya seperti mukhiratul rahl ukuran mukhiratul rahl al-mar'atu yang akan memutus kalau seseorang adalah seorang wanita kemudian simar meledai wal kalbu aswad dan anjing hitam al-hadith dalam riwayat fihi dalam riwayat juga disebutkan al-kalbu aswad syaitan anjing hitam adalah setan riwayat muslim dalam riwayat muslim juga di Abu Hurairah tanpa kata-kata al-kalbu kemudian dalam riwayat Abu Dawud bin Nasa'i dari Ma'bad guna akhirih tanpa akhir dari hadis ini saja ditambah dengan penjelasan tentang al-mar'ah wanita al-haid yang sudah haid dan yang sudah balik baik khibati billah rahimahumullah pada hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita tentang bahwa seorang yang sholat dapat diputus sholatnya dengan lewatnya tiga macam. Yang pertama al-mar'ah, seorang wanita yang dimaksud adalah al-balighah, wanita yang sudah balig. Yang kedua adalah himar, keledai, dan yang ketiga adalah anjing hitam. Kalbul aswad disebutkan pula bahwa kalbul aswad adalah syaitan. Syaitan yakni di sini artinya mutamarrid, yakni dia anjing hitam itu mutamarrid, dia lalu yakni tidak sesuai dengan perintah, dia selalu membangkang, dia yakni apa tidak mudah untuk diatur dan seterusnya tidak mengikuti aturan, tidak sesuai dengan tuntunan ini mutamarrid. Segala sesuatu yang semacam itu dia untuk siapa manusia yang tidak mengikuti aturan Islam, dia syaitan dan ini jin yang tidak mengikuti aturan Islam membangkangnya, maka dia syaitan dan jin. Dan hewan yang tidak mengikuti aturan, hewan yang suka membantah, membangkang, maka itu disebut juga hewan syaitan. Itu yang dimaksud dengan syaitan. Baik. Yang jelas pada hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW bahwa seseorang bisa saja putus disebabkan lewatnya tiga golongan wanita yang sudah haid, kemudian kulit hitam dan khimar. Tapi sekali lagi lewat yang dimaksud adalah pada jarak antara dia dengan sutrahnya, pada jarak antara dia dengan sutrahnya. Dan apa makna memutus di sini? Ya kutahu, memutus di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa memutus artinya mengurangi pahala, sehingga dia tetap melanjutkan sholatnya dan sholatnya sah, tapi berkurang pahalanya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yaqta, yakni memutus dalam arti membatalkan sholatnya, sehingga sholatnya batilah, sholatnya batal disebabkan lewatnya salah satu dari tiga golongan tersebut. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan nampaknya juga itu pendapat Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jelas bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi menyebutkan bahwa yaqta artinya memutus, yakni membatalkan sholat ini. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum min syai'in yasturuhu min an-nas arada an hadum an yajtaza bayna yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanun muttafaqun alaihi. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila shay'in yasturu minan nas." Bila seseorang di antara kalian salat menghadap sesuatu, yasturu minan nas, yang menutup dia dengan manusia yang lain, yang menjadi pembatas antara dia dengan manusia yang lain. Para dahrun amyajtaza bayna yadayhi, lalu ada seseorang tidak melewati di hadapannya, nak melewati di hadapannya. Falyadfa'hu, Nabi mengatakan falyadfa'hu, maka cegahlah, tahan, jangan diperbolehkan. Bain aba, dia terus menolak, dia ingin melewatinya, falyuqatilhu, maka perangilah dia, yakni ditahan dengan kuat, tahan dengan keras. Fa innama huwa syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan, sesungguhnya dia adalah syaitan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, disyariatkannya membuat sutra, disyariatkannya sholat menghadap sutra. Kemudian yang kedua, dilarangnya melewati seseorang yang sholat antara orang itu dengan batasan sutranya, diharamkan melewatinya. Dan yang menunjukkan ini adalah haram, bahwa Nabi SAW menyebutnya bahwa dia ketika tidak mau dicegah, maka dia adalah syaitan. Nah, ini menunjukkan hal yang besar, nah, pelanggaran besar dan pelanggaran agama. Kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kita mencegah, ya, sampai dua kali, tiga kali tetap kita cegah dan semakin kuat kita mencegah. Artinya dia adalah syaitan. Nah, dan disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa tanahnya pun hewan kambing misalnya, domba atau hewan yang lain, cuma tetap wajib marah pada domba, tetap wajib kita tidak Karena Nabi Muhammad SAW pernah juga melakukan sholat, kemudian seekor anak domba hendak melewati di hadapan Nabi, maka beliau sholat dalam mendekat ke tembok, ya, agar tidak dilewati. Kemudian anjing tersebut, domba tersebut, kemudian domba tersebut melewati di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW menghadap mendekat ke tembok, kemudian domba tersebut melewati di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jelas bahwa diupayakan sebisa mungkin, seboleh mungkin untuk menghalangi orang yang nak melewati di hadapan orang yang sholat, walaupun itu seekor hewan. Bahkan Nabi SAW dahulu tidak dilewati oleh syaitan, dan beliau mengetahui. Namun kita tak tahu. Ya. Namun Nabi SAW beliau tahu, sehingga beliau pegang dan beliau ketik syaitan tersebut. Dan hampir-hampir beliau mengikat syaitan itu di tiang masjid di Masjid Nabawi. Tapi beliau teringat doa Nabi Sulaiman, maka beliau melepaskan syaitan tersebut yang nak melewati di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan tadi, "Fa'inna ma'ahu qarin." Sesungguhnya bersama orang yang melewati pada qarin, yakni syaitan. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyaj'al ilqa'a wajhihi shay'an fa lam yajid falyansif 'afan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, bila seorang di antara kalian salat, falyaj'al, maka jadikanlah ilqa'a wajhihi, di hadapan wajahnya, yakni di arah kiblatnya, syai'an, sesuatu, buat sesuatu di hadapan kiblatnya. Fa'ilam yajid wal yansif 'asa, kalau dia tidak mendapatkan sesuatu maka tancapkan tongkat. Fa'ilam yakun, kalau tak ada tongkat, fal yakutta khattan, hanya dia menggaris satu garis. Tsumma la yadurruhu man marra bain yadayhi, kemudian tidak akan mencelakakan dia siapa yang lewat di hadapannya, yakni di belakang putra. Akhrajahu Ahmad bin Majah, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Walam yusib man za'ama annahu mutarrid, dan tidak benar siapa yang menganggap hadis ini hadis yang guncang. Bal huwa hasan, bahkan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ala kulli hal, hadis ini diperselisihkan oleh ulama tentang derajatnya. Sebagian menguatkan seperti Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan hasan, dan juga ulama dulu ada yang mensahihkan seperti Ahmad dan Ibnu Din. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa hadis ini hadis mutarrid, goncang. Semacam Ibnu Salah rahimahullah mengatakan hadis ini mutarrid, goncang, sehingga hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga cenderung kepada mendhaifkan hadis ini. Syekh Al-Albani rahimahullah lebih cenderung untuk membaibkan hadis ini. Ala kulli hal, hadis ini juga menunjukkan pentingnya sutra. Ya, pentingnya sutra. Hanya saja diupayakan sutra tersebut sesuatu yang baris, yang tampak, ya, yang tampak, yang jelas. Orang pun tahu bahwa itu membatas di hadapan orang yang sholat. Adapun hanya dengan menggaris, maka itu tak tampak. Ya, karena kita memakai ini, khatul ardi, garis di bumi. Kenapa? Karena hadis ini seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa sebagian ulama membaibkan hadis ini dan mengatakan hadis ini hadis yang mutarrid, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Atas dasar itu, maka hendaknya seorang yang sholat yang membuat sutra, ya, dengan sutra yang jelas, tidak dengan garis. Allahumma. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqda'u as-salata shay'un wadra'u ma istata'tum. Akhrajahu Abu Dawud wa fi sanadihi dha'fun. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, la yaqda'u as-salata shay', tidak ada yang memutus sholat suatu apapun. Wadra'u mastata'tum, dan tegahlah semampu kalian. Apa jawab Abu Dawud, dan dalam sadatnya ada kelemahan. Nah, seperti kata Ibnu Hajar, hadisnya ada kelemahan, dhaif, ya. Dan Syekh juga membaikkan hadis ini. Nah, yang jelas, agar kemana, maka cukuplah kita sebagai hadis yang lain, bahwa karena ada waktu menutup sholat, itu salah satu risiko yang disediakan. Hanya yang saya kecimal atau mungkin hitam bila melewati seorang yang sholat di hadapannya tanpa ikhrok atau tidak meluat di antara dia dengan orang. Nah, kepada jumlah Allah, ada pun hukum hukum meletakkan ikhrok. Kalau dalam arah Allah tidak mendapat dari mengatakan sunnah, mendapat dari dari ulama kita, maupun sebentar dengan Allah membuatkan itu sunnah. Namun usia lebih dari Allah mengatakan ini adalah wajib, wajib. Seperti dalam surat surat ini dia mengubah itu satu kewajiban, itu dan kewajiban. Karena hukumnya adalah wajib. Ini yang dikuat menyebabkan perintah-perintah dari Rasulullah SAW tentang hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ada sholat hukum sholat ila sutra. Lalu membuat sutra. Baik, sudah dibilang rahimahullah. Namun banyak kita cukup sendiri dengan ini. Bila ada soalan kita. Semoga ada soalan Ustaz. Thank you.